Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada kesempatan siang hari ini membaca kitab Ad-Darari Al-Mudiyah Syarah Durarul Bahiyah, masih dalam kitabun nikah. Pembahasan terakhir yakni minimal dari mahar atau mas kawin, yakni minimalnya adalah harta atau kemanfaatan yang itu punya nilai di tengah-tengah manusia. Ngajari Al-Quran itu bukan harta. Jadi kalau mas kawinnya adalah ngajari hafalan Al-Quran, itu bukan harta tapi kemanfaatan, punya nilai ya, di kalangan manusia, walaupun tidak bisa dijual belikan. Sebagaimana kisah yang kemarin, seorang yang miskin dinikahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul, tapi Rasul tidak berkehendak, tidak berminat, maka dinikahkan dengan wanita, dengan laki-laki yang miskin yang hanya punya selembar kain, yang hanya punya selembar kain, yang niatnya mau dibuat mas kawin tapi enggak boleh sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sifatnya hak pakai. Jadi kalau kain itu dipakai istrinya, dia nggak pakai. Kalau mau keluar sholat, nunggu kain tersebut gantian, untuk gantian. Maka Rasulullah tidak mengizinkan mas kawin yang sifatnya seperti itu. Mungkin kalau di zaman sekarang mas kawin sepeda motor, kalau sepeda motor itu cuma hak pakai, istri cuma hak bonceng, kepemilikan tetap punya suami, maka seperti itu enggak boleh. Jadi mas kawin harus betul-betul jadi milik istri, jadi milik istri seperti itu. Berikutnya kata Imam As-Saukani rahimahullahu taala, wala yu'aridu madakarahu hadisun, madakara hadisun la mahra aqallu min asrati darahim. Pembahasan ini tidak bertentangan dengan apa yang tersebut dalam hadis. Tidak sah mahar kalau kurang dari 10 dirham. Kalau kurang dari 10 dirham. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni min hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa tidak bertentangan? Li'anna fi isnadihi mubasyir. Walalam sakalnya, harokatnya mubasyir atau mubsir atau mubasyar, walalam bin Ubaid wa Hajjaj bin Artah. Dalam riwayatnya ada dua orang rawi tersebut, wahuma da'ifani, dan keduanya adalah da'if. Keduanya adalah da'if, sehingga hadis tidak sah mahar, tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham. Hadisnya da'if, hadisnya da'if gitu. Sehingga batas minimalnya enggak ada. Jadi adanya adalah harta atau kemanfaatan, minimalnya sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi misalnya saya terima nikahnya fulana bintu fulan dengan mas kawin 5 ekor kecoa tunai, sah enggak nikahnya? Boleh enggak? 5 ekor kecoa tunai, boleh enggak mahar seperti ini? Enggak boleh. Enggak punya nilai kecoa ya. Enggak ada nilainya di kalangan manusia. Malah sesuatu yang menjijikkan seperti itu. Jadi minimalnya adalah harta walaupun sedikit. Karena Nabi mengatakan iltamis walau khotaman min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi tentunya enggak dulu enggak sekarang ya murah gitu. Murah seperti itu. Berikutnya poin keempat. Man tazawaja imra'atan walam yusamma laha mahran. Orang yang menikahi wanita dan tidak menyebut jumlah maharnya. Tidak menyebut jumlah maharnya berapa. Baik dalam perencanaan pernikahan, ketika melamar, ketika bermusyawarah, menentukan hari kapan akad nikah, tidak menyebut mas kawin, ataupun saat akad nikah tidak menyebut mas kawin. Jadi tidak disebut mas kawinnya berapa gitu. Tapi kalau di negeri kita enggak mungkin ya, karena mesti KUA itu akan mengatakan saya nikahkan pulanah denganmu dengan mas kawin sekian tunai gitu. Terus kobulnya saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin sekian tunai gitu. Disebut, seandainya enggak disebut, seandainya enggak disebut, cuma saya nikahkan fulanah dengan kamu gitu tak. Kemudian saya terima nikahnya fulanah bin fulan gitu dengan sukarela gitu, enggak menyebut mas kawin. Bagaimana yang seperti ini? Kata beliau Imam Syaukani rahimahullah, atau perlu dipahami dulu bahwa hukum mas kawin ini diperselisihkan apakah dia itu syarat sahnya nikah atau bukan. Para ulama sebagiannya mengatakan itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban yang berdosa ketika nikah tanpa mas kawin, tapi nikahnya sah gitu. Adapun yang berpendapat mas kawin itu syarat, ya harus gitu. Tidak sah kalau tanpa mas kawin gitu. Dan argumen ulama yang menyebutkan bukan syarat hadis-hadis nanti. Jadi orang itu sudah nikah, kemudian meninggal, belum memberi mas kawin. Belum memberi mas kawin. Jadi boleh ditunda, boleh dihutang. Ya, mas kawin itu boleh hutang, enggak harus kontan gitu. Sehingga karena boleh dihutang itu berarti bukan syarat tapi kewajiban gitu. Mas kawin itu kewajiban, bukan syarat. Kalau wajib itu kalau dilanggar berdosa tapi nikahnya sah. Kalau syarat, kalau dilanggar nikahnya tidak sah. Ya berdosa, ya tidak sah nikahnya gitu. Kemudian kata beliau, wa amma kaunu man tazawaja imra'atan. Adapun keberadaan seseorang yang menikahi seorang wanita, walam yusamma laha sodakon, belum menyebut jumlah mas kawinnya sodak. Dinamakan sodakon dari kata jujur. Jadi mas kawin itu tanda kejujuran tanggung jawab calon suami gitu. Jadi betul-betul setelah menikah mau tanggung jawab. Maka sebelum menikah dibuktikan dengan bayar mahar, bayar mas kawin gitu. Kalau mau bayar mas kawin aja pelit ya. Bisa jadi nanti di setelah menikahnya memberi nafkah juga pelit gitu. Bisa jadi gitu. Jadi itu tanda, ibaratnya itu nafkah pertama kali. Jadi dinamakan sodak karena itu tanda kejujuran dari tanggung jawab menikah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab fikih Muyasar yang antum pelajari. Sudah sampai kitab menikah? Belum. Gitu. Dari kata sidak, jujur gitu. Jadi nafkah pertama kali, hikmahnya adanya mas kawin biar wanita yang mau dinikahi itu mentalnya naik gitu. Waktu akad nikah dapat mas kawin 10 juta misalnya. Maka setelah dapat mas kawin bisa beli baju baru, bisa beli kerudung baru, sehingga tampil di hadapan suaminya dalam keadaan enggak minder, bajunya baru, pakaiannya bagus ya. Kalau emas ya punya cincin emas gitu, sehingga setelah nikah di hadapan suaminya tidak minder gitu. Sehingga mas kawin itu bebas setelah akad nikah mau dibelikan apa, beli baju, beli ini, beli itu, beli kebutuhan untuk persiapan, yakni masuk ke rumah tangga bersama suaminya, seperti itu. Itu hikmahnya. Hikmah adanya mas kawin gitu. Seperti itu. Boleh enggak suami pesen ini mas kawin tapi jangan dijual ya? Boleh? Untuk kenang-kenangan selama-lamanya. Ini saya beri mas kawin kepadamu, emas 10 gram yang merek bagus, toko yang paling bagus di Wonogiri misalnya. Tapi jangan dijual. Boleh? Boleh? Enggak boleh. Itu syarat batil. Syarat yang salah. Karena asartu tukhallifu muqtadal ahad batilun. Syarat yang menyelisihi konsekuensi akad itu syarat yang batil. Konsekuensi akad nikah bayar mas kawin itu mas kawin jadi milik istri. Kalau sudah jadi milik istri ya terserah istri. Mau dijual, mau dibelanjakan, sudah menjadi haknya. Ya, sudah menjadi haknya. Jadi syarat-syarat seperti ini syarat yang salah, yang batil, boleh dilanggar. Syarat yang menyelisihi konsekuensi akad, baik akad nikah maupun akad jual beli. Seringnya tanah di masyarakat kita itu tanah. Tanah ini tak jual kepadamu dengan harga murah karena kamu saudara saya, adik saya atau kakak saya, tapi dengan syarat ya jangan dijual. Karena ini dari orang tua. Kalau tak jual ke orang lain harganya mahal, tapi karena tak jual kepadamu, kepada saudara sendiri, harganya murah, tapi dengan syarat jangan dijual. Boleh enggak syarat seperti ini? Enggak boleh. Syarat seperti ini boleh dilanggar. Seandainya butuh duit dijual, enggak apa-apa. Karena akad jual beli punya konsekuensi. Konsekuensinya kalau sudah dibeli jadi hak milik. Kalau jadi hak milik ya bebas, mau dijual, mau enggak dijual, terserah wong hak milik. Pihak penjual sudah enggak punya hak lagi. Pihak penjual sudah enggak punya hak lagi gitu, seperti itu. Bensin boleh dibeli dari pom dengan syarat enggak dijual lagi. Jual bensin dosa enggak? Dosa enggak? Pom enggak membolehkan loh. Boleh beli ke pom, tapi jangan dijual lagi. Kalau jual bensin konsekuensinya kalau sudah dibeli ya jadi hak milik. Mau dijual, mau dipakai, sudah hak miliknya gitu. Sudah jadi hak miliknya, seperti itu. Wallahu taala alam. Sehingga mas kawin kalau sudah diberikan kepada istri bebas. Mau dijual atau enggak untuk kenang-kenangan seumur hidup ya enggak masalah. Gitu. Seperti itu. Berikutnya, wanita yang dinikahi tapi suami belum menentukan mas kawinnya, jadi dihutang mas kawin, hutang dan tidak disebut jumlahnya. Maka hukumnya kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, laha sadaqan falaha mahru nisa'iha, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mas kawin keumuman wanita daerah tersebut. Keumumannya 1 juta ya, harus dibayar 1 juta gitu. Apa dalilnya? Fali hadis Al-Qamah inda Ahmad, berdasarkan hadis Al-Qamah diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ahlu sunan wal hakim wal baihaqi rahimahumullahu ta'ala wa shahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala. Qala Al-Qamah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, utiya Abdullah, yakni Ibnu Mas'udin, didatangkan kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, untuk yakni minta fatwa, untuk yakni minta fatwa. Fimra'atin, tentang seorang wanita, tazawwajaha rajulun, yang dinikahi oleh seseorang. Ada wanita dinikahi seseorang. Summa mata anha, kemudian suaminya ini mati, meninggal dunia. Ya, suaminya meninggal dunia. Walam yufrid laha sadaqan, dan belum menentukan mas kawin. Sudah akad nikah, mas kawin belum diberikan dan belum ditentukan jumlahnya. Sudah meninggal dunia. Walam yakun dakhala fiha, dan orang tersebut belum masuk kepada istrinya. Jadi belum melewati malam pertama, sudah meninggal dunia, mas kawin belum diberikan. Qala Al-Qamah menyatakan, fahtalafu ilaihi faqala, pihak keluarganya silang pendapat, beda pendapat. Akhirnya dibawa minta fatwa kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka faqala, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ara, aku berpandangan gitu, laha mislu mahri nisa'iha, wanita ini mendapatkan mas kawin seukuran keumuman wanita di daerahnya. Umumnya mas kawin berapa? Jadi dia berhak mendapatkan mas kawin. Siapa yang bayar? Ya ahli warisnya, keluarganya yang ditinggal mati ini. Ya, keluarganya yang ditinggal mati, mungkin bapaknya ataupun keluarganya gitu. Jadi wanita ini walaupun belum sampai malam pertama, suaminya sudah mati dan belum menyerahkan mas kawin, maka berhak mendapatkan mas kawin. Jadi semata-mata akad nikah sudah berhak mendapatkan mas kawin gitu. Walaupun belum dukhul, ini belum menjalani malam pertama. (Tuh) walaha mirasu, dan wanita ini mendapatkan warisan dari suaminya. Baru akad nikah, mati suaminya. Kalau suaminya punya harta, istri baru ini mendapatkan warisan, mendapatkan warisan gitu. Berapa warisannya? Suami mati, istri mendapat warisan. Kalau suami ini punya anak, maka warisan istri 1/8, 1/8 harta. Jadi seandainya suami mati, meninggalkan tanah 24 hektar misalnya, maka istri mendapatkan 1/8. 24 bagi 8 berapa? 24 bagi 8? Bagi 8? Bagi 8? 3. Mendapatkan 3 hektar. Istri mendapatkan 3 hektar tanah. Kalau suami mati tidak punya anak, mendapatkan 1/4, 1/4 harta. Suami mati meninggalkan 24 hektar tanah. Suami enggak punya anak karena masih bujang, terus nikah, pagi nikah, sore mati. Berarti istri mendapat 1/4. Ketika mati meninggalkan 24 hektar, 1/4-nya berapa? 6. Istri mendapatkan 6 hektar tanah, seperti itu. Walaupun baru akad nikah. Baru akad nikah pagi jam 8, jam 4 sore suaminya mati, sudah dapat warisan 6 hektar tanah gitu. Kalau suaminya kaya punya 24 hektar gitu. Kalau enggak punya ya enggak dapat. Karena suami istri itu saling mewarisi. Ya, suami istri itu saling mewarisi. Adapun tradisi Jawa tidak saling mewarisi. Nikah, suami nikah gitu. Kalau istri mati, harta jadi milik anaknya. Suami enggak dapat. Kalau enggak punya anak, jadi milik saudara-saudaranya. Suami enggak dapat gitu. Itu tradisi di masyarakat kita. Adapun dalam syariat, suami istri itu saling mewarisi. Dan tidak ada penghalang yang membuat suami atau istri itu tidak dapat warisan. Pasti dapat. Suami pasti dapat kalau istri mati. Istri pasti dapat kalau suami mati. Itu. Jadi sekedar akad nikah sudah membuat istri dapat warisan. Dan mertuanya sudah menjadi mahram walaupun belum dukhul. Pagi jam 8 nikah, jam 4 sore mati, maka ibu bapaknya atau bapaknya suami yang mati tadi sudah menjadi mahram mu'abbadan selama-lamanya. Jadi mahram selama-lamanya. Semata-mata akad nikah walaupun belum menjalani malam pertama, seperti itu. Kemudian wa alaiha iddatun, dan wajib bagi wanita ini menjalankan masa iddah, masa menunggu. walaupun belum duhul, walaupun belum menjalani malam pertama, wanita ini tidak boleh serta-merta menikah lagi. Hari ini akad nikah jam 8, jam 4 sore suaminya mati, besok nikah lagi, enggak boleh. Harus menjalani masa iddah. Ya, menjalani masa iddah, masa tarabbus, ya, masa menunggu. Masa menunggunya kalau dia wanita yang mengalami haid, maka 3 kali haid. Pendapat ulama yang lain 3 kali suci. Wallahu ta'ala alam, yang kuat adalah 3 kali haid. Karena ayatnya salah satu akra'ihinna. Dalam hadisnya 3 kali kuru. Dan kuru dalam riwayat lain itu adalah haid maknanya. Sehingga 3 kali haid itu kalau wanita yang haid. Kalau tidak mengalami haid, wanita kedi ya, tidak mengalami haid, maka 3 bulan baru boleh menikah lagi. Itu konsekuensinya. Itu yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah keputusan itu diputuskan, fatwa dipatwakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ma'kil bin Sinan al-Asja'i, ini sahabat lain, sahabat Ma'kil bin Sinan al-Asja'i, fasahida Ma'kil bin Sinan al-Asja'i, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fi barwa ibnatu wasik bimisli ma qada. Jadi Ma'kil bin Sinan bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memutuskan hukum terhadap Barwa ibnatu Wasik. Karena Barwa ibnatu Wasik radhiyallahu taala anha ini ditinggal mati suaminya setelah akad nikah gitu. Maka dihukumi persis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keputusan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi keputusan fatwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mencocoki keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Hadisnya sahih. Itu hukum kalau wanita ditinggal atau wanita dinikahi dan belum ditentukan berapa jumlah mas kawin, maka mendapatkan mas kawin sesuai keumuman di masyarakatnya, mas kawinnya berapa gitu. Selesai poin keempat. Ada yang perlu ditambahkan terkait dengan mas kawin ini. Bahwasannya mas kawin itu punya syarat-syarat. Disebutkan dua syarat di dalam kitab fikih muyassar fidau'i kitabi wa sunnah. Syarat yang pertama, ayyakuna malan mutaqawwaman. Syarat pertama adalah berupa harta yang bisa ditakwim, yakni punya nilai harga, punya nilai jual ya. Kemudian mubahan, perkaranya halal, yakni harta yang halal gitu. bukan harta curian, ya, bukan harta yang haram gitu. Mimma yajuzu tamlikuhu, yang boleh dimiliki. Harta punya nilai halal, bisa dimiliki, ya, bisa dimiliki. Wa bai'ihi, bisa dijual. Wa intifa'i bihi, dan bisa dimanfaatkan. Enggak bisa dijual, tapi bisa dimanfaatkan. Seperti ngajari Al-Quran tadi. Calon istrinya belum bisa membaca Quran. Ya sudah, mas kawinnya saya ajari Al-Quran sampai bisa. Pengajaran Al-Quran ini tidak bisa dijual belikan, tapi bisa dimanfaatkan. Bisa untuk membaca Al-Quran tiap hari, gitu. Kalau sudah bisa. Fala yajuzu bi khamrin, maka enggak boleh mas kawin kok khamr, minuman keras. Wa khinzirin, babi. Wa malin magzubin, harta colongan, ya, harta Spanyol, separuh nyolong. Seperti itu. Yu'alimanihi, yang kedua belah pihak saling mengetahui gitu. Kalau istri enggak tahu ternyata duit colongan untuk mas kawin diterima, ya sudah enggak tahu gitu. Yang berdosa suaminya gitu. Syarat kedua, ayyakuna saliman minal gharar, keberadaannya itu selamat dari penipuan, dari ketidakjelasan. Saya berikan, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin seluruh ikan yang ada dalam lautan. Ambilin sendiri. Gitu. Enggak boleh. Enggak bisa diserah terimakan. Gitu. Enggak bisa diserah terimakan. Enggak jelas. Bi ayyakuna ma'luman, harus maklum, dimaklumi mas kawinnya. Fala yasihu bil majhuli, maka tidak boleh mas kawin berupa sesuatu yang tidak jelas. Kadari ghairi muayyanah, seperti rumah yang tidak tertentu. Suami memiliki 10 rumah. Dia nikah dengan mas kawin salah satu rumah. Saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin satu rumah saya. Enggak boleh. Harus tertentu rumah yang mana di antara 10 tersebut. Enggak boleh majhul, enggak boleh tidak jelas gitu. Yakni audabatun mutlaqah, atau kendaraan yang mutlak, yang tidak tertentu. Punya 10 kendaraan. Saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin satu dari 10 kendaraan saya gitu. Enggak boleh, harus jelas. Dan yang lain-lainnya. Jadi harus mas kawin itu jelas seperti itu. Kemudian apakah boleh mas kawin itu banyak? Kemarin kan mas kawin itu yang paling bagus, yang paling murah. Wanita yang paling barokah itu yang paling mudah urusannya dan paling murah mas kawinnya. Tapi kalau banyak, kalau mas kawinnya banyak gitu, MM-an gitu, apakah boleh? Jawabnya boleh. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 20. Dalilnya surat An-Nisa ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba di tengok Ustaz Marwan sudah datang belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20, wa in arattum, dan jika kalian menginginkan, astabdila zaujin makana zaujin, apabila kalian menginginkan untuk mengganti istri, yakni mencerai istri yang satu kemudian mau nikah lagi karena istri ini rewel, orangnya sulit, saya enggak mampu menjadi suaminya, saya mau cerai kemudian nanti mau nikah lagi cari yang baik gitu. Dan itu diperbolehkan ya. Yang seperti itu diperbolehkan kalau memang tidak mampu menjadi suami bagi dia gitu. Sebagaimana wanita boleh khuluk kalau memang tidak mampu jadi istrinya. Saya enggak mampu jadi istri bagi dia karena suami saya tangannya besi gitu. Saya mau bercerai. Saya minta khuluk. Saya pengen cari suami yang lain yang baik yang bisa mendidik saya gitu misalnya. Boleh. Dengan ayat ini. Dan jika kalian ingin mengganti istri, yakni mencerai kemudian mau nikah lagi, wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian sudah terlanjur dulu memberi mas kawin qintaran, yakni sejumlah uang yang banyak, mas kawinnya banyak sekali, ternyata kok dijalani enggak bisa, enggak sanggup jadi suaminya gitu. Maka fala ta'khudu minhu syai'an, maka jangan kamu meminta kembali sedikit pun. Jangan mas kawin itu diminta lagi gitu. Sudah terlanjur ngasih MM-an, ternyata dalam sebulan dua bulan enggak bisa menjalani jadi suami, enggak sanggup. Ternyata rewelnya luar biasa gitu. Maka ketika mau cerai enggak boleh mas kawin diminta lagi. Jadi mas kawin hak istri, enggak boleh diminta lagi. Walaupun memberinya banyak sekali. Enggak boleh dihitung kontrak. Ini mas kawin saya dulu 1M loh, kayak kita nikah cuma 1 bulan loh, mbok ya dikembalikan seberapa gitu. Enggak boleh. Gitu. Nah, mas kawin saya 1M terus rumah tangga kita itu berjalan 5 tahun gitu ya, kubuk lah 1M 5 tahun. Lah ini baru 2 bulan kayak kita ternyata enggak bisa menjalankan rumah tangga lagi. Tak minta lagi lah sebagian. Enggak boleh. Dilarang oleh ayat ini gitu. Seperti itu. Dalil ayat ini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, Wa fi hadhil ayati dalalatun. Dalam ayat ini ada dalil. Ala adami tahrimi atas tidak haramnya kasratil mahri. Banyaknya mas kawin. Mas kawin jumlahnya banyak enggak haram. Ma'a annal abdala bersamaan bahwasanya yang abdal yang terbaik ada wa fi dalika dalam masalah itu ada wal laik dan yang sepantasnya yang layak itu al iktida'u bin nabi yakni mencontoh nabi yakni fi tahfifil mahri yakni untuk mempermurah memperingan yakni mahar yang abdal mas kawin itu yang murah tapi kalau mau banyak enggak haram gitu mau banyak enggak haram. Ini hikmah juga ya, disunahkan mas kawinnya sedikit gitu. Kalau ternyata 2 bulan 3 bulan ternyata enggak bisa jalani, enggak getun gitu. Sudah ngasih 1M ternyata rewel sebulan sudah pisah. Akhirnya merasa menyesal ya, merasa menyesal seperti itu. Dari lafadz kintaran memberi mas kawin yang banyak gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita istirahat sebentar sambil menunggu kedatangan Ustaz Marwan Hafidzallah Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.